السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati arsyadani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita setelah Jumat ini. Untuk sekarang ini kita akan bahas tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana mentarbiah anak dalam Islam. Ya, sebagian mukaddimah ini saya ambil dari khutbah mimbar. Al-khutbah mimbar ketika Syekh Saleh bin Fauzan hafizallahu taala dia berkhutbah di mimbar Jumat dan sudah dijadikan buku. Saya ambil sebagian di situ. Kemudian kita akan bahas tentang kitab At-Taqsir fi Tarbiyatil Aulad. Ya, kekurangan-kekurangan atau kekeliruan-keliruan dalam mentarbiah anak. Kaum muslimat dan muslimin rahimakumullah, sesungguhnya buah hati atau anak adalah nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi anak adalah penyenang dan penyejuk hati ketika kita melihatnya, ketika kita bercakap-cakap dengannya. Dengan kehadiran anak, kehidupan kita menjadi indah. Dengan keberkahan anak akan didatangkan rezeki yang banyak. Turunlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlipat ganda. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa anak ini wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Baik anak-anak itu laki-laki maupun perempuan. Allah lah yang memberikan anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur." Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian pada surah Asy-Syura ayat 50 Allah berfirman, "Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu may yasha'u aqima innahu 'alimun qadir." Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa saja, kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ikhwani wa akhawati arsadani Allah wa iyyakum. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Lut alaihi salam semua anaknya, ya, perempuan. Nabi Lut alaihi salam semua anaknya perempuan, tidak ada laki-laki. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam semua anak Nabi Ibrahim alaihi salam semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Ismail Kemudian Nabi Ishaq alaihi wassalam, mereka ada anaknya yang perempuan dan ada juga yang laki-laki. Sesungguhnya amanah yang paling besar dan tanggung jawab yang paling berat adalah mentarbiyah anak. Sesungguhnya amanah yang paling besar dan tanggung jawab yang paling berat adalah mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. "Wa quduhan nas wal hijarah," yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. "Alaiha malaikatun ghilazun syidad," penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Di dalam ayat, mana ayat ini, sahabat Nabi SAW Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Addibuhum wa'allimuhumul khaira." Ajarkan mereka adab, ajarkan anak-anak kita adab, dan ajarkan mereka kebaikan. Kemudian pada makna ayat ini juga, sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Taatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah bermaksiat kepada Allah, dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan demikian itu kalian telah menjaga mereka dari api neraka." Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizhahullah taala, di dalam makna ayat ini beliau mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa manusia diminta untuk mengerjakan apa yang menjauhkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ikhwani wa akhwati arsalani Allah wa iyyakum. Jadi kita semua adalah pemimpin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Kullukum ra'in." Semua kalian adalah pemimpin. "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Dan semua kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. "Al-imamu ra'in," seorang imam itu pemimpin. "Wa mas'ulun an ra'iyatih," dan bertanggung jawab atas rakyatnya, apa yang dipimpinnya. "War rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih," seorang laki-laki atau seorang suami itu pemimpin pada keluarganya. "Wa mas'ulun an ra'iyatih," dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha," dan wanita atau seorang istri itu adalah pemimpin pada rumah suaminya. "Wa mas'ulun an ra'iyatiha," dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan di dalam kitab Ahkamul Maulud, qala ba'du ahli ilmi rahimahumullahu taala, kata sebagian ahli ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan orang tua, ya, akan ditanya orang tua itu bagaimana dia tentang anaknya. Sebelum ditanyakan anak itu bagaimana dia terhadap orang tuanya. Jadi apakah orang tua, seorang bapak itu sudah atau seorang ibu itu sudah mendidik anaknya atau belum. Jadi yang pertama ditanyakan orang tuanya pada hari kiamat nanti. Sebelum anak itu ditanyakan, apakah anak itu kamu sudah berbakti kepada ibu bapak atau belum. Jadi yang pertama ditanyakan, orang tua sudah berbuat baik belum kepada anaknya. Ya, sebagaimana bapak, ya, punya hak atas anak-anaknya, demikian juga anak punya hak atas bapaknya. Allah berfirman, "Wa wassainal insana biwalidayhi husna," dalam surat Al-Ankabut ayat 8, dan kami mewajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang ibu bapak. Jadi ini kewajiban anak untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kemudian Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, kita jaga anak kita dan keluarga kita. Ikhwani wa akhwati arsalani Allah wa iyyakum. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan atau mengabaikan pengajaran, dia tidak mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya, dia meninggalkan begitu saja, maka dia telah berbuat jelek. Maka dia sudah berbuat jelek, yang sejelek-jeleknya. Dan kebanyakan anak-anak itu timbul kerusakan mereka dari pihak bapak. Wa ihmaluhum lahum, karena orang tua atau bapak menyia-nyiakan mereka. Karena apa? Dia meninggalkan pengajaran, atau dia tidak mengajarkan sesuatu yang difardukan kepadanya. Dia tidak mengajarkan sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Dia tidak mengajarkan yang disunahkan kepadanya. Fa'adha'uhum sigha, mereka mengabaikannya di waktu kecil, sehingga anak itu tidak bermanfaat bagi dirinya dan tidak bermanfaat bagi orang tuanya, bapaknya, di waktu dia dewasa. Makanya sebagian mereka di antara orang tua menegur anaknya, kenapa anaknya itu durhaka. Maka apa kata anak? Ya abati, wahai anakku, wahai bapakku, innaka aqaqtani saghira, sesungguhnya engkau telah berbuat ya atau durhaka atau tidak berbuat jelek kepadaku di waktu kecil, maka aku fa'aqtuka kabira, maka aku berbuat jelek denganmu di waktu besar atau di waktu tua. Wa adha'tani walida, engkau menyia-nyiakan saya, mengabaikan saya di waktu kecil. Fa adha'tuka syaikha, maka saya menyia-nyiakan engkau di waktu tua. Maka kita perhatikan ya, kita jaga anak kita. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, untuk menjaga anak, dalam menjaga anak itu kita harus lebih daripada menjaga harta. Ya, dalam menjaga anak kita harus lebih daripada menjaga harta. Ya, kita begitu semangatnya menjaga harta, sekarang dalam menjaga anak kita harus lebih daripada itu. Ketahuilah dan renungkanlah bagaimana perhatian para nabi untuk kebaikan keturunannya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa agar Allah memberikannya anak yang soleh. Doanya apa? Agar diberikan anak yang soleh. Bisa dibuka nanti dalam surat As-Saffat ayat 100, apa doanya? Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian pada surat Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Kemudian juga dalam surat Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati, ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail, dia berdua ketika membangun Ka'bah, apa doanya? Doanya dalam surah Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak, ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada engkau. Kemudian contoh yang lain, Nabi Zakaria alaihissalam, apa doa Nabi Zakaria alaihissalam? Ada dalam surat Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Ikhwani wa akhawati arsadani Allah wa iyyakum, inilah perhatian para nabi, ini perhatian para nabi dengan keturunan mereka, dengan cucu, anak cucu mereka. Ini sebelum mereka terlahir, mereka berdoa. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim itu berdoa sebelum punya keturunan, sebelum anak-anaknya lahir. Adapun setelah mereka ada, setelah lahir di dunianya anak-anak mereka, cucu mereka sudah ada, kesungguhan mereka berlipat ganda dan tambah besar perhatian mereka dengan mengarahkannya kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan. Ya. Kemudian perkara pertama yang menjadi perhatian mereka apa? Kebenaran atau kebaikan akidah mereka. Ini yang pertama. Kebenaran atau kebaikan akidah anak-anak mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 132, ya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniyya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Apa kata Ibrahim kepada anaknya? Hai anak-anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan agar anaknya jangan meninggal dunia kecuali dia memeluk agama Islam. Ini akidah yang pertama. Ya. Sampai-sampai Nabi Yaqub alaihissalam ya akan meninggal dunia di akhir sakaratul mautnya, dia menginginkan ketenangan atas akidah anak-anaknya setelah Nabi Yaqub alaihissalam meninggal dunia. Bisa dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadra Yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan tanda-tanda maut di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Nabi Yaqub alaihissalam ketika sakaratul maut sempat ditanyakan kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku, katanya kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Subhanallah. Ini jawaban dari anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Ya. Ya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin ketenangan terhadap akidah anak-anaknya setelah Nabi Yaqub meninggal dunia. Kemudian Luqman, sebagaimana diceritakan di dalam surat Luqman, apa yang diarahkan kepada anak-anaknya dengan nasihat-nasihat yang sangat agung. Dia melarangnya dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, serta menjelaskan keburukan syirik agar dia menjauhinya. Kemudian dia memerintahkan anaknya untuk mendirikan solat. Kemudian memerintahkan dengan kebajikan, melarangnya dari kemungkaran. Kemudian juga dia memerintahkan agar bersabar, bersabar atas musibah-musibah. Kemudian melarangnya dari kesombongan, melarang anaknya agar jangan sombong dan jangan meremehkan orang. Kemudian melarang anaknya agar jangan berbangga hati dan angkuh. Jadi ini yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bisa nanti buka dalam surat Luqman. Ya. Apa yang diceritakan Allah SWT di dalam kitabnya yang menjelaskan bagaimana sikap-sikap para nabi terhadap anak-anak mereka, agar kita mengikuti mereka. Maksudnya agar kita mengikuti mereka. Kita mendapatkan pelajaran betapa besar tanggung jawab anak atas bapak-bapak mereka. Ketahuilah ayuhal ikhwah wal akhawat, bahwa baiknya anak akan bermanfaat bagi orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Solehnya seorang anak, solehannya seorang anak akan bermanfaat bagi orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalan-amalannya kecuali tiga hal atau tiga perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Ya, pahalanya yang terus mengalir ya meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya, mendoakan orang tuanya. Betapa bahagianya orang tua sudah meninggal dunia namun didoakan terus oleh anaknya yang dia tinggalkan di dunia, anaknya yang soleh dan solehah. Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajah lil 'abdi as-salihi fil jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat untuk hamba yang soleh di surga. Nanti ada seorang hamba yang soleh akan diangkat derajatnya di surga. Fayaqul ya Rabbi anna lihazihi. Ya, dia berkata, hamba yang soleh tersebut, wahai Rabbku, dari mana untukku ini? Allah berfirman, fayaqul bistighfari waladika lak. Ya, dengan sebab istighfar anakmu. Dengan istighfar, dengan sebab istighfar anakmu. Subhanallah. Ini hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Ini di antara mukaddimah yang berkaitan dengan mentarbiah anak, ya. Selanjutnya sifat-sifat yang mestinya seorang pendidik itu berhias dengannya sehingga dia akan berhasil dalam mendidik setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang pendidik itu, dia dari seorang bapak atau seorang ibu, paman, bibi, saudara atau saudari, kemudian kakek atau nenek atau yang lainnya, itu pendidik. Di antara sifat-sifatnya mestinya yang pertama membekali diri dengan ilmu syar'i. Membekali dirinya dengan ilmu syar'i. Ya, sesuatu yang dia ajarkan kepada anak didiknya, sesuatu yang diwajibkan. Ya, sesuatu yang diwajibkan seperti salat, ya, puasa atau yang lainnya. Atau bagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala? Di mana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui rukun iman. Kemudian siapa yang dia sembah, tahu Allah itu di mana dan yang seterusnya. Kemudian juga tentang muamalah. Bagaimana dia bermuamalah dengan orang tuanya? Dia bermuamalah dengan tetangganya. Dia bermuamalah sesama muslim dan muslimah yang perlu diajarkan. Kemudian sifat yang mestinya dimiliki oleh seorang pendidik adalah adil. Jadi, orang tua, seorang bapa dan ibu adil dalam mendidik anaknya. Makanya ulama salaf sampai menganjurkan untuk adil itu dalam masalah mencium anak. Sampai menganjurkan dalam mencium anak juga adil. Ya, dalam mencium anak juga adil. Karena Nabi SAW pernah menegur salah seorang yang dia bawa anak kecil, kemudian dia menciumnya dan menaruh di pangkuannya. Ada lagi ya putrinya, anak kecil yang perempuan, dia datang, kemudian dia mendudukkannya dan menaruh di sampingnya. Maka Nabi mengatakan, ala sawaita bainahuma. Nah, apakah kamu tidak menyamakan antara keduanya? Sama-sama dicium maksudnya. Kemudian adil itu di dalam bermuamalah, di dalam memberikan hukuman juga adil. Di dalam memberikan nafkah, di dalam pemberian, di dalam kita ya mencium seperti yang dianjurkan oleh ulama salaf terdahulu. Jangan kita bedakan dalam pemberian. Nu'man, salah seorang sahabat, dia pernah mau diberikan sesuatu oleh bapaknya lebih dari saudarinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashhadu ghairi fa inni la ashhadu ala jawrin." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Saya bersaksi atas selainku, fa inni, maka sungguhnya aku tidak bersaksi kepada yang tidak adil. Jadi ini, kecuali memang ada sesuatu yang boleh dibedakan. Contohnya seperti ya pemberian nafkah kepada anaknya yang miskin. Anaknya lebih miskin, dia tidak mampu. Maka orang tua memberikan anaknya lebih karena dia tahu dia mampu anaknya tersebut. Atau karena memberikan hukuman kepada anaknya tersebut, pernah melanggar sesuatu, dikurangi. Atau cara dibedakan dengan yang berbuat baik kepada bapaknya, karena memberikan hukuman dibedakan. Kemudian anak yang sakit, anak yang sakit dengan yang sehat dibedakan, karena sakit dia butuh pelayanan lebih. Demikian juga disebutkan oleh ulama, kalau anak kita misalkan di pondok sudah sebulan di sana, kemudian baru pulang sekarang, tentunya beda pelayanan kita dengan dia yang baru pulang dari pondok, sudah lama kita tidak bertemu, dia juga sudah lama tidak bertemu dengan kita. Atau dia pergi kerja sebulan atau satu tahun, kemudian dia baru pulang. Tentunya di sini kita memberitahukan sebab-sebabnya kepada saudara-saudarinya agar jangan timbul ya curiga atau tidak suka pada saudara-saudarinya. Kita sampaikan sebabnya, kita melebihkan dia. Insyaallah dia akan menerima. Demikian juga ayyuhal ikhwah wal akhwat, untuk berbuat adil itu secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Karena ada sebagian orang tua ketika memberikan kepada anaknya yang satunya, "Nak, ini jangan kasih tahu kakak ya." Nah, ini berarti secara batinnya tidak adil. Zahirnya aja yang terlihat. Nah, jangan sampai demikian. Ya. Jadi harus adil secara zahir dan batin. Kemudian ya, yang mestinya seorang pendidik berhias dengan satu sifat, yaitu kesolehan. Kesolehan seorang bapak, solehnya seorang ibu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mendidik atau atas kebaikan dan hidayah atas anak-anaknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua adalah suri teladan bagi anak-anaknya. Sungguh karena solehnya orang tua bermanfaat bagi anak dan keturunannya. Ikhwani wa akhwati, solehnya orang tua, solehahnya orang ibu, seorang ibu, dia akan bermanfaat bagi keturunannya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Contoh, ya, ketika Khidir. Siapa Khidir, Pak? Nabi. Di sini tentang Nabi Khidir ada perbedaan pendapat ulama apakah dia seorang nabi atau hamba soleh. Wallahu alam, yang rajih kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, dia adalah hamba yang soleh. Dia adalah hamba yang soleh yang meninggal pada waktu itu, pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Khidir, ya, dan Nabi Musa mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di suatu negeri, maka Khidir menegakkan atau membangun dinding itu tanpa ada upah. Jadi Nibir Khidir membangun roboh bangunan yang hampir roboh itu dibangun tanpa sepengetahuan Nabi Musa. Kenapa sebabnya ini kan dijelaskan nanti oleh Nabi Khidir. Dia bangun tanpa ada upah. Kemudian Nabi Musa menanyakan, kenapa Khidir ya tidak mengambil upah? Sudah capek membangun dinding, kenapa tidak ambil upahnya? Maka Nabi Khidir menjawab di dalam surat Al-Kahfi, nanti bisa dibaca, buka tafsirnya dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka ay yablughā ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Subhanallah, dijaga. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Rabbmu, ini kata Khidir ya, maka Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Rabbmu. Jadi ini menunjukkan seorang yang soleh itu dijaga keturunannya. Subhanallah, bapaknya sudah meninggal dunia, tapi dijaga harta benda tersebut karena disebabkan anak orang tuanya yang soleh. Ini bisa dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Kemudian di antara ulama soleh, ulama salafus soleh terdahulu, ada yang mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, saya memperbanyak solat untuk kamu, katanya. Apa maksudnya? Ya, dia menjadikan dirinya soleh agar Allah menjaga anaknya, agar menjaga anaknya. Perbanyak solat ya, karena dia menjadi anak yang soleh, orang tua yang soleh nanti, sehingga Allah akan menjaga anaknya. Kemudian sifat yang mestinya dimiliki oleh seorang pendidik orang tua adalah lemah lembut dan menjauhi kekasaran atau kekerasan. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu lembut. Sesungguhnya Allah maha lembut. Yuhibbur rifqa, mencintai kelembutan. Wa tu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ta 'ala al-'unf wa ma la yu'ta 'ala ma siwah. Hadis riwayat Muslim. Dan diberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada kekasaran, dan apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Jadi harus lembut. Makanya pernah Zainal Abidin, ya, Zainal Abidin punya hamba sahaya yang dia pernah ya menuangkan air di salah satu ceret-ceret ya yang terbuat dari tembikar. Apa tembikar, Pak? Keramik. Iya, keramik ya. Fawaqa al-ibrik ala rijli Zainal Abidin. Kemudian lagi menuangkan air di ceret tersebut yang terbuat dari tembikar itu, sampai terjatuhlah ceret tersebut pada kaki tuannya, Zainal Abidin. Sampai saya terjatuh di kaki tuannya itu Zainal Abidin. Fangkasar, sampai terpecah ya itu ceret tersebut, dan melukai kaki majikannya, melukai kaki Zainal Abidin. Faqala al-ghulam 'ala al-fawr, ketika itu langsung apa hamba saya tersebut mengatakan, ya sayyidi, katanya, wahai tuanku. Dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134, wal kazimina al-ghaiz, katanya, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ya, Ketika itu Zainal Abidin mengatakan apa? Laqad kazamtu ghaizi, katanya. Aku telah menahan amarahku, katanya. Setelah itu dilanjutkan ayat berikutnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang-orang. Apa kata Zainal Abidin kepada hamba sayanya? Laqad afautu 'anka, katanya. Saya telah memaafkanmu, katanya. Lanjutkan ayat terakhirnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, kebajikan. Apa kata Zainal Abidin kepada hamba sayanya? Anta hurrun liwajhillah, katanya. Kamu sudah bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Zainal Abidin dengan hamba sayanya. Kemudian juga kejujuran yang mestinya dimiliki oleh seorang pendidik, orang tua, itu adalah kejujuran. Ya, menepati perkataan, ya, perkataannya dan perbuatannya. Menepati janji dan tidak menyelisih janjinya. Ya. Makanya disebutkan Nabi SAW pernah, ya, memperingatkan salah seorang wanita muslimah yang dia memanggil anaknya untuk memberikan sesuatu. Kemudian Nabi menanyakan kepadanya, "Madza aradti an tu'tiyahu?" Apa yang ingin engkau berikan pada anak tersebut? Maka wanita tersebut mengatakan, "Saya mau memberikan dia kurma." Apa Nabi SAW bersabda? "Lau lam tu'tihi syai'an kunta 'alaiki kazibatan. Akutibta 'alaiki kazibatan." Kalau kamu tidak memberikan sesuatu pada anak tersebut, maka kamu ditulis bohong. Nah, ini riwayat Abu Daud dan Ahmad. Atau dalam riwayat Ahmad, ya, barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Ambillah." Kemudian dia tidak memberinya, maka hal itu merupakan suatu kebohongan. Ini riwayat Ahmad. Banyak orang yang memanggil-manggil anak, "Nih, ngasih sesuatu," tapi ternyata tidak dikasihkan, agar dia ke situ aja. Nanti dibeliin es, tapi tidak dibeliin es. Ya, nanti dibelikan mainan. Maka ini harus dijaga kejujuran. Ya, ini dijaga. Sehingga, ya, nasihat kita bermanfaat. Nasihat kita didengar sama anak kita ketika kita berbuat jujur. Ya. Nabi SAW di dalam bercanda pun tidak pernah berbohong. Nabi SAW di dalam bercanda saja tidak berbohong. Contoh, ya, Nabi SAW pernah bercanda, mencandai seorang wanita muslimah. Dia, ya, itu sudah tua rentap, ya, sudah tua. Apa katanya pada orang tua tersebut? "La tadkhulul jannah ajuz." Orang tua yang sudah tua itu tidak masuk surga, katanya. Sampai apa, wanita tersebut yang sudah tua itu di dalam riwayat yang lain nangis dan dia bersedih, ya, karena dia sangkanya dia tidak masuk surga, ya. Akhirnya segera Nabi menjelaskan, ya, perkaranya. Nabi mengatakan, "La tadkhulina wa anti ajuzun." Kamu tidak akan memasuki surga sementara kamu dalam keadaan sudah tua seperti ini. Akan kami akan kamu akan memasuki surga itu dalam keadaan gadis, katanya. Ya, dalam keadaan gadis. Ya, jadi dia nangis tadinya karena khawatir tidak masuk surga. Nabi yang mengatakan demikian, bukan siapa-siapa. Oh, Nabi yang mengatakan demikian, akhirnya khawatir dia, tapi Nabi menjelaskannya. Kemudian berdalil dengan surat Al-Waqiah. Dalam surat Al-Waqiah ayat 35 dan 37, Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba." Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Maksudnya mereka diciptakan tanpa melalui kelahiran dan langsung menjadi gadis. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Jadi demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi meskipun dia bercanda tapi tidak, ya, berbohong. Selanjutnya kasih sayang yang mestinya dimiliki oleh seorang pendidik adalah dia kasih sayang kepada anak didiknya, kepada anaknya. Ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, "Qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma." Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yaitu cucunya, ya. Faqala Al-Aqra bin Habis, kata Al-Aqra bin Habis ini, "Saya punya 10 anak, tapi saya belum pernah mencium salah satu di antara mereka," katanya. Ini kata salah seorang sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak kasih sayang, maka dia tidak dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, pernah ada salah seorang wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah memberikan ya 3 buah kurma kepada wanita ini. Kemudian wanita tersebut memberikan kepada anaknya. Ya, anak ada 2 anaknya. Yang 1 kurma diberikan kepada anak yang satunya, kemudian 1 kurma diberikan kepada anak yang satunya, tinggal 1 kurma. Yang 1 kurma sama ibu ini, yang 1 kurma sama ibu ini dia pegang. Setelah 2 anaknya tadi makan 2 kurma tersebut, sama-sama 1 yang sudah habis, akhirnya 2 anak ini melihat kepada ibunya yang ada sisa 1 kurma pada ibunya. Kemudian ibu ini subhanallah, dia belah jadi 2 kurma tersebut, dia pecahkan, akhirnya 1/2 untuk anaknya yang 1, 1/2 untuk anaknya yang 1. Maka fa akhbarathu Aisyah fa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW datang, fa akhbarathu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW datang kepada Aisyah, kemudian Aisyah memberitahukan tentang itu. Maka Nabi SAW bersabda, apa yang membuat muta'ajub itu? Ya, laqad rahimahallah, Allah telah memberikan kasih sayang atau rahmat kepada wanita tersebut, birahmatiha, dengan sebab rahmatnya kepada 2 anaknya tadi. Subhanallah. Kemudian termasuk contoh dari kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada anak, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, pernah Nabi SAW, inni la adkhulu fis shalah, sesungguhnya aku masuk pada solat, artinya ketika solat, dan ingin saya panjangkan solat saya, kata Nabi SAW. Ya, faas mau buka asobiyin, saya mendengar ya tangisan bayi, maka saya mensegerakan solat saya. Mensegerakan, tentunya yang dibolehkan, bukan segera yang apa, yang meninggalkan huruf, tidak, segera yang dibolehkan, karena mengetahui perasaan hati ibunya ketika bagaimana. Ya, seorang bayi ibunya lagi sholat, maka di sini Nabi SAW karena rahmatnya, sayangnya, kasih sayangnya kepada bayi tersebut, dia segerakan sholatnya. Kemudian Nabi SAW ya, ketika sholat juga dia membawa cucunya, yaitu Umamah. Siapa Umamah? Umamah binti Zainab, cucunya Umamah binti Zainab. Ya, Zainab putrinya Rasulullah. Jadi Zainab punya anak namanya Umamah. Ya, ketika Nabi SAW sujud, ya, beliau melepas anak cucunya tersebut. Kemudian ketika bangun untuk rakaat berikutnya, beliau menggendongnya. Ini menunjukkan rahmatnya Nabi SAW kepada anak. Kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian juga Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, ya, dulu ada 2 orang wanita. 2 orang wanita ini ya bersama 2 orang anak. Dia punya anak 2. Sama-sama, apa maksud saya? Sama-sama 1. Yang ibu yang satunya bawa anak 1, kemudian ibu yang satunya bawa anak 1. Kemudian 1 anaknya diterkam oleh serigala. 1 anaknya diterkam oleh serigala. Fa'akhadha ahadul ibnain. Kemudian ibu yang tua itu mengambil salah 1 anak tersebut. Ini anak saya, katanya. Sampai dibawa permasalahannya itu dihakimi oleh Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam, sehingga Nabi Daud itu memberikan hukuman atau memberikan putusan buat ibu yang lebih tua. Ya, sehingga dia keluar. Setelah keluar, maka dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman kepada dia berdua? Di situ ada anak yang 1 dipegang oleh ibu yang lebih tua, sama ibu yang lebih muda ada di situ. Apa kata Nabi Sulaiman? Ambilkan pisau, katanya. Saya akan belah 2 anaknya, katanya. Saya akan belah, kemudian saya kasih kamu sama-sama 1/2. Nah, sama-sama 1/2 anak itu. Faqalat Sukra, apa kata ibu yang tidak dapat anak tadi yang lebih muda itu tersebut? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, huwa ibnuha. Udah, anak itu miliknya dia, milik ibu yang tua itu, katanya. Subhanallah, di sini langsung Nabi Sulaiman memberikan putusan kepada bahwa anak ini milik ibu yang lebih muda. Kenapa? Karena enggak ada seorang ibu yang rela kalau anaknya akan dipotong 2, ya. Maka memberikan putusan yang subhanallah adil di sini Nabi Sulaiman. Kalau ibu yang sudah tua, dia biarkan anaknya akan terpotong 2. Seorang ibu enggak mungkin mendingan diberikan anaknya daripada dia terpotong. Demikian. Ya. Selanjutnya, poin yang ketiga, kita perlu mempelajari kesalahan-kesalahan di dalam kita mendidik anak. Yang kita ambil dari kitab At-Taqsir fi Tarbiyatil Awlad, ya, kekurangan-kekurangan atau kekeliruan-keliruan di dalam mentarbiah anak oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dari Saudi Arabia, ya. Jadi tujuan kita perlu mengetahui kekurangan-kekurangan seorang pendidik, kesalahan-kesalahan seorang pendidik dalam mendidik anaknya agar kita menghindarinya, bukan untuk kita lakukan kesalahan itu. Sebagaimana kata seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri." Saya mengetahui suatu kejelekan, satu kesalahan bukan untuk berbuat jelek, bukan untuk berbuat salah, walakin litawaqqi, akan tapi untuk aku jauhi. "Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa fihi." Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia terjatuh padanya. Maksudnya, barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, dia terjatuh pada kejelekan itu. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, apa katanya? "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi." Orang-orang, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan. Adapun saya menanyakan tentang kejelekan atau kesalahan, keburukan, kata Hudzaifah bin Al-Yaman. "Makhafata ay yudrikani." Khawatir saya akan terjatuh pada kejelekan itu. Ini kata Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka di sini kita akan sebutkan ada berapa tentang sesuatu kesalahan atau kekeliruan sebagian pendidik. Di antaranya adalah tansyiatul aulad 'alal jubn wal khauf wal hala' wal faza'. Jadi mendidik anak, ya, dia menjadi penakut atau lemah. Ya. Contohnya, menakut-nakuti anak ketika dia menangis. Biasanya orang tua ketika melihat anaknya menangis ingin segera agar anaknya berhenti menangis. Makanya dia menakut-nakuti dengan sesuatu yang bisa langsung dia diam, tapi ternyata ini adalah keliru. Contoh, ya, takut-takuti dengan burung hantu, ya, atau raksasa, ya, ya, genderuwo, ya, atau pencuri, ada pencuri. Oh, ada orang gila. Wah, ada jin ifrit katanya. Atau kegelapan malam, udah malam ini gelap. Atau juga yang lebih jelek daripada itu, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, menakut-nakuti dengan gurunya, ya. Ada guru, dengan gurunya. Itu guru ustaz pula nanti datang gitu. Atau dengan dokter. Atau dengan dokter banyak, ya. Nanti disuntik sama dokternya. Ya. Atau polisi, ya, kalau polisi mungkin wajar takut. Ini dengan dokter atau dengan guru. Ini sehingga nanti dia tidak bisa membedakan, seharusnya tidak ditakuti, akhirnya takut. Yang tadinya dia pergi berobat hanya dikasih obat, takut disuntik. Atau ketika di kelas dia jatuh mentalnya, enggak berani bertanya kepada ustadznya karena sejak kecil sudah ditakuti sama bapaknya di rumah dengan gurunya. Ya, takut, kurang mentalnya. Ketika mau ditanyakan sesuatu yang penting malu, enggak berani, takut sama ustadznya. Ini termasuk kekeliruan. Kemudian juga ketika anak itu terjatuh, ya, sehingga anak itu mengeluarkan darah entah dari wajahnya atau dari lututnya atau tangannya, kadang-kadang sebagian ibu itu langsung teriak ketika dalam keadaan jatuh seperti itu, bahkan meminta tolong, tolong, tolong sebagainya, sehingga anak itu akan menjadi panik dan takut, ya, tambah keras malah suara nangisnya. Alangkah baiknya kalau seorang ibu justru akan lebih bagus kalau dia pelan-pelan, ya, tidak langsung teriak atau kaget ibunya. Kadang ada sebagian ibu yang memukul dadanya, memukul wajahnya karena ngelihat anaknya keluar darah demikian. Sebenarnya ringan, kita ringankan masalahnya, enggak apa-apa insyaallah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Atau kalau bisa suruh dia bangun sendiri. Terbiasa. Dan demikian. Saya enggak bahas semua, saya kelihatan penting, semuanya penting, namun kita enggak bisa bahas semua. Kemudian, ya, kekerasan, kekerasan yang lebih dari mestinya. Contoh, dia memukul sampai keluar darah, memukul sampai melukai. Ini orang tua tetap tidak boleh, ya, memukul anaknya sampai melukainya. Ini termasuk berlebih-lebihan di dalam memberikan hukuman. Makanya dilarang kita sampai memberikan hukuman yang melukai. Dan kita hindari apa yang harus dipukul. Makanya nasihat ulama diantaranya jangan pukul wajah, ya, pukul kaki, ya, pukul tangannya, demikian. Dan pukulan di sini lihat umurnya, bukan pada umur yang masih kecil. Kalau umur 7 tahun belum, masih diperintahkan terus. Kalau sudah umur 10 tahun, ya, tidak mau sholat misalkan, ya, tidak mau sholat, ya baru dipukul. Tapi yang pertama dulu nasihat, terus nasihati, terus perintahkan. Sudah kita melakukan nasihat, kemudian contoh dari kita sendiri enggak mau, maka boleh kita pukul dengan hadis Nabi SAW. Kalau dia umur 7 tahun, maka perintahkan dia untuk sholat, ya. Kalau udah umur 10 tahun enggak mau sholat, ya pukul dia. Namun pukulan di sini dengan ketentuan yang disebutkan ulama, jangan sampai melukai. Demikian juga halnya seorang suami tidak boleh, ya, memukul istrinya sampai melukai. Ya. Kemudian siddatut taqdir alaihim, ya, terlalu hemat sehingga dalam memberikan nafkah atau belanja buat anak terlalu hemat, ya, sehingga mempersempit uang belanjanya sehingga dia merasa kurang. Jangan sampai kita memberikan dia merasa kurang, ya, sehingga dia na'udzubillah min zalik akan mencari jalan yang lain seperti mencuri atau meminta-minta. Jangan sampai. Kemudian juga yang termasuk kekurangan atau kekeliruan yang dilakukan oleh para pendidik, al-mubalaghatu fi ihsani dzan bil awlad, terlalu berlebih-lebihan dalam, ya, berprasangka kepada anak. Terlalu berlebih-lebihan dalam berprasangka kepada anak. Setiap dia keluar rumah, keluar masuk, sangkanya baik saja yang dikerjakan oleh anaknya. Temannya keluar masuk dibawa, kita enggak mau tahu. Kita berprasangka baik pada anak kita. Jadi, atau ketika bawa mobil kemana saja atau motor keluar, kita selalu sangkanya baik anak kita. Tidak. Jadi mesti kita cek dia, kita tanyakan siapa temannya, tanyakan siapa temannya, apa yang dia bawa. Demikian juga sebaliknya, ya, berlebih-lebihan dalam berburuk sangka, ya, anaknya mau keluar sholat pun dicurigai, ya, karena berlebih-lebihan. Ini udah mau keluar main udah ini, ya, atau dia mau keluar ini. Tidak, jadi jangan berlebih-lebihan dalam berburuk sangka juga. Atau sampai niatnya yang kita nggak tahu, udah kita tuduh niatnya, oh niat kamu begini. Tidak. Kemudian juga termasuk kekeliruan dari orang tua itu marah atau benci kalau diberikan anak perempuan, lahir anak perempuan, istrinya melahirkan anak perempuan, dia benci. Dan ini termasuk akhlak jahiliyah, ya, akhlak orang-orang jahiliyah yang sudah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seorang dari mereka, ya, diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, ya, mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Ini dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Dan benci atau marah terhadap anak perempuan dengan lahirnya anak perempuan ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena pertama, dia menentang atau keberatan dengan, ya, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang kedua, dia menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Daripada dia bersyukur, malah dia menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik diberikan laki-laki atau perempuan, sebagaimana para nabi, ada yang diberikan laki-laki, ada yang diberikan perempuan. Kemudian dua, termasuk menyerupai akhlak jahiliyah. Termasuk menyerupai akhlak jahiliyah. Demikian juga ya, sebagian suami ini malah benci kepada istrinya dengan disebabkan dia melahirkan anak perempuan. Dan ini juga tidak boleh karena membebani seorang wanita yang dia tidak mampu. Yang dia tidak mampu menentukan ya, saya harus lahir anak laki-laki atau perempuan, tidak mampu menentukan. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anna fihi ihanatan lil mar'ati, ini yang benci kepada anak perempuan, dia adalah menghina perempuan dan menurunkan harga dirinya. Kemudian termasuk kekurangan juga memberikan nama anak dengan nama yang tidak boleh dalam agama. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di dalam kitabnya Tasmiyatul Maulud, itu memang ada beberapa yang dilarang dalam pemberian nama ya. Makanya disebutkan oleh ulama ya, manis mika a'rifuka abak. Siapa namamu? Saya tahu bapakmu. Ketahuan dari nama anak siapa bapaknya. Ya. Kita tahu siapa nama anak tersebut, kita tahu siapa bapaknya. Ya. Lain ya. Kemudian padahal nama ini ya, tentang pemberian nama dulu saya ringkas dari kitab ini Tasmiyatul Aurat oleh Syekh Abu Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ini anggota kibar ulama dulu zaman dulu sebelum kibar ulama sekarang. Dia sudah meninggal dunia. Jadi untuk pemberian nama itu boleh memberikan nama pada hari kelahirannya. Kalau sudah dipersiapkan nama, itu boleh pada hari kelahirannya diberikan nama. Atau pada hari ketiga dari kelahirannya. Atau bisa juga pada hari yang ketujuh. Ya. Kemudian untuk pemberian nama ini siapa yang berhak? Ibu atau bapak? Bapak. Ya. Hak ini untuk bapak. Hak misalkan ada ya, perdebatan antara bapak dengan ibu, mana yang menang? Bapak yang menang ya. Karena nasabnya ke bapak, bapak yang lebih berhak. Tapi sebaiknya nasihat para ulama seandainya musyawarah ya. Musyawarah dengan berbaik hati, mana yang lebih cocok antara seorang suami dengan istri, itu lebih bagus. Atau kalau dia tidak mengetahui nama yang baik, ya dia tanyakan kepada syekh, pada ulama, apa nama yang baik gitu. Sebagaimana para sahabat menanyakan kepada Nabi, siapa nama anak saya ini? Tanyakan kepada para ustadz yang tahu artinya, tahu nama-nama yang baik. Karena sebagian orang kadang-kadang hanya ngambil dari Al-Qur'an ya. Ngambil dari Al-Qur'an nanti banyak di situ lapas-lapas yang tidak boleh ya. Musyrik nanti. Musyrik. Ada banyak musyrikin nama orang di Indonesia apa ya? Ada namanya musyrikin. Atau nar kadang. Nar neraka artinya. Iya, syarikun. Ya. Sarik ya, pakai sin. Sarik artinya pencuri. Ya. Jadi jangan ngambil di Al-Qur'an. Ya. Ya, dalam memberikan nama itu memang sunnahnya itu dianjurkan dengan dua nama sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dua nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Sebagian orang kadang udah di kampung ini ada nama Abdullah. Di kampung ini ada nama Abdurrahman. Kadang menghindar. Jangan. Enggak mengapa. Nanti Abdullah bin Agus atau Abdullah bin Pulan. Sahabat-sahabat Nabi itu lebih dari 300 ya, namanya Abdullah. Lebih dari 300 sahabat Nabi. Kita baru di satu kampung satu orang sudah langsung menghindar ya. Padahal nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dua nama ini. Ya. Kemudian juga ya, termasuk yang dianjurkan juga dengan Asmaul Husna. Tapi sebelumnya harus ada abdunya, hamba, misalkan Abdullah, hamba Allah. Abdul Karim, Abdul Hakim, Abdul apa lagi? Abdul Latif, Abdul Syahid. Itu semuanya yang Asmaul Husna yang 99 atau lebih ya lebih, bukan 99 ya, yang lebih dari 99 itu tinggal ditaruhkan abdunya, itu sudah bagus, termasuk dianjurkan kata Syekh di sini. Ya, abdu tinggal ditambahkan. Cuman ada yang enggak masuk dalam Asmaul Husna. Banyak Abdul, Abdul Sattar, itu As-Sattar enggak masuk. Ada sebagian tidak masuk. Abdul Muiz tidak masuk, Pak. Oh, Muiz bukan Muiz. Saya kira pakai sin ya. Oh iya, pakai iz, Pak ya. Abdul Muiz. Ya, sahih. Kalau sin enggak masuk. Jadi harus dilihat Asmaul Husna ada tambahan-tambahannya juga. Bisa dilihat dalam kitab Ustaz Yazid ya, doa dan wirid ya. Ada di situ tambahan dari yang 99 itu ada beliau tambahkan. Kemudian juga dengan nama-nama ya para nabi. Itu baik juga dengan nama-nama para nabi ya. Dan rasul-rasulnya, nabi dan para nabi dan rasul seperti Adam ya. Kemudian seterusnya Nabi Nuh, Yusuf, Muhammad, Isa. Kemudian dengan nama-nama orang soleh ya. Para orang-orang soleh ya, termasuk dalam sahabat juga bisa. Sahabat, sahabat laki-laki maupun yang wanita bagi sahabiah. Namakan anak kita dengan para sahabat ya, Abdullah, Umar, Utsman, Ali, atau dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa, Pak? Khadijah, Aisyah. Ya. Siapa lagi? Ya. Zainab bukan, Pak. Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safiya, Hafsah, Khadijah. Siapa lagi? Maria. Siapa lagi, Pak? Putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, Zainab. Ya, namakan dengan nama-nama itu. Kemudian perlu diperhatikan dalam pemberian nama juga ya. Itu sebaiknya sedikitkan hurufnya, Pak. Sedikitkan katanya, jangan panjang-panjang. Ya. Iya, yang pendek saja. Ya, bagus, Pak. Kecuali yang sudah ditentukan seperti Abdul Aziz ya, cukup ya. Ya, yang pendek saja, jangan panjang-panjang dan gampang disebut ya. Ada yang nama orang susah disebut, Pak. Ya, yang gampang saja, yang gampang-gampang disebut ya. Yang sedikit ya. Coba lihat para sahabat Umar, Utsman, Ali ya, Hafsah yang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, satu saja itu, enggak ada yang gandeng-gandeng, itu nama bapaknya yang gandeng itu. Kalau kita belum gandeng dengan nama bapaknya sudah panjang. Itu mestinya dipendekkan ya, sedikit huruf. Adapun yang diharamkan seperti abdu, Abdul Rasul misalkan. Abdun Nabi. Ya. Abdu, Abdun Ali. Ya. Abdul Husain ini juga. Ya. Abdul Uzza enggak boleh. Ya. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah jadinya. Abdul Syams. Ya. Gulam Rasul misalkan enggak boleh. Gulam Muhammad Abdul Rasul enggak boleh. Atau dengan Asmaul Husna tapi tidak ditambahkan abdunya. Contoh Ar-Rahim namanya. Ya. Abdurrahman. Ya. Kalau Abdurrahman boleh, kalau Ar-Rahman saja enggak boleh. Ya Allah artinya, atau Allah saja enggak boleh. Al-Khaliq enggak boleh. Kalau Abdul Khaliq boleh. Ya, makanya kita jangan panggil Khaliq ya. Kadang Abdul Khaliq dipanggilnya Khaliq. Al-Bari. Kalau Aziz, Aziz. Ah, itu juga, Pak. Mestinya Abdul Aziz. Ya Aziz enggak bisa. Hamba Abdun. Iya, kadang pemanggilan itu yang kita belum tepat. Kita kadang sudah namanya bagus, Aisyah namanya bagus-bagus seperti istri Nabi dipanggil Ica ya. Ya, namanya bagus-bagus dipanggil Ica. Kemudian nama-nama yang diambil dari orang kafir itu juga jangan, jangan kita serupai mereka. Seperti ya Susan atau Susan itu ya, Diana. Kita banyak mengambil kadang dari mereka. Kemudian juga yang mengandung arti tidak baik, contohnya fitnah, ya, ada fitnah namanya, atau fatin. Fatin itu apa artinya, Pak? Fatin itu boleh. Oh, tukang penggoda atau tukang fitnah, ya, fatin. Ya, banyak di negeri kita fatin namanya. Ya. Atau khinzab, misalkan nggak boleh dengan nama setan, ya. Khinzab, awar, itu enggak boleh. Atau fadih. Fadih itu artinya orang yang membuka aib. Yang membuka aib, ya. Atau murrah. Murrah artinya pahit. Ya. Perlu diperhatikan artinya. Atau nama yang kalau ini mungkin enggak ada ya, Fir'aun itu enggak ada ya. Sudah tahu ya. Ini maksud dimakruhkan ini. Atau Korun, enggak ada insyaallah ya. Sudah kan udah tahu siapa Firaun, siapa Korun, siapa Haman. Kalau salah nama apakah harus dipajukan juga? Diganti. Termasuk sertifikat kelahiran. Ah, kalau itu walau alam karena sekarang sudah punya paspor harus pulang. Iya. Contohnya sekarang kalau sudah memang haram itu sebaik ganti semua, Pak. Iya, ganti semua kalau memang mampu, ganti semua kalau yang tidak memungkinkan, enggak apa-apa. Yang penting sudah ganti sebutannya. Ya, enggak dipanggil lagi dengan nama itu. Jangan khawatirnya nanti kalau tetap di apa di KTP-nya, tetap aja dipanggil misalkan Fir'aun gitu ya. Nanti ketika ya, di paspor atau apa tetap dipanggil ya Fir'aun gitu ya. Kalau bisa diganti semua kalau memungkinkan. Diganti ya. Karena Nabi banyak mengganti nama-nama istri Nabi SAW, beliau ganti dengan nama yang lebih bagus. Rahmatullah juga ya enggak tepat Pak penggunaannya. Rahmatullah ya. Yang tepat Abdullah atau dengan Abdu ya, bukan Rahmatullah, bukan. Rahmat Allah artinya. Enggak tepat juga. Kemudian juga dengan nama malaikat. Ini dimakruhkan oleh sebagian ulama dengan menamai anak dengan nama malaikat. Contoh Jibril, Mikail ya, Israel. Ini banyak kalau di Arab ya, sebagian di Arab itu dengan nama perempuan terutama ya. Malaikat memberikan nama perempuan. Kemudian juga dengan surat-surat Al-Qur'an. Toha, Pak Toha ya. Yasin, Hamim. Ini dimakruhkan oleh sebagian ulama. Ah, ya. Lukman, Lukmanul Hakim. Lukman. Nama surat, tapi dia masuk dalam hamba yang soleh tadi. Masuk dalam hamba yang soleh. Iya, iya. Bukan ke suratnya. Insyaallah sampai di sini dulu, Pak ya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Masih berbicara tentang yaitu Tarbiyatul Aulad ya. Ini belum selesai kitabnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Nah, waktunya sudah selesai. Tidak dibenarkan kalau ya, memukul anak di bawah 10 tahun ya. Yang 10 tahun yang dibenarkan. Tapi kalau marah ya dibolehkan. Kalau marah dibolehkan. Ya tentunya untuk niat mendidik ya. Kalau marah di bawah 10 tahun boleh, tapi yang memukul yang tidak boleh ya. Wallahu a'lam, pertanyaan berikutnya nanti saya jawab dulu. Pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.